إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita dari nikmat Islam, nikmat iman, diberikannya kita hidayah taufiq dan ditunjuki kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan, yang wajib kita syukuri nikmat itu, yang kita selalu memohon kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang selalu dapat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, sebagaimana yang kita selalu minta kepada Allah setiap selesai salat yang wajib, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Hadis ini sahih, di mana Rasulullah memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal agar selalu membaca zikir ini setiap selesai salat yang wajib yang 5 waktu. Di antara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Sebab syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu yang terpenting dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan oleh para ulama bahwa yang dikatakan asyukru ta'atul mun'im, yang dikatakan syukur yaitu taat kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu melaksanakan perintah menjauhkan larangan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan hidayah di atas sunnah ini, dan kita mohon agar kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara yang wajib kita syukuri juga yaitu kita diberikan hidayah oleh Allah ke dalam hati kita untuk selalu ingat kepada Allah. Kemudian juga diberikan hidayah oleh Allah kepada hati kita untuk tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan Allahus Samad, Allah tempat segala bergantung. Seluruh makhluk bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hati yang hanya bergantung kepada Allah, hati yang hanya beribadah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, taubat kepada Allah, ini merupakan hati yang sehat. Hati yang banyak bersyukur dan hati yang sehat, yang kita akan bahas pada hari ini di Masjid Ar-Rahman. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Rajab 1424 Hijriah, atau tanggal 20 September 2003, kita akan bahas yang berkaitan tentang masalah hati, yang saya ambil dari kitab Mawaridul Aman Al-Muntaqa Min Ighathatil Lahafan Fi Masayidi Syaitan Lil Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Hafizahullah Ta'ala. Jadi yang kita akan bahas berkaitan tentang hati, tentang pembagian hati, hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati, kemudian penyakit-penyakit hati dan bagaimana kita menyembuhkan dari berbagai macam penyakit hati. Kita bahas dengan ringkas dari kitab ini, di awal-awal kitab ini dijelaskan tentang masalah penyakit hati dan juga pembagian hati. Jadi kitab ini pada asalnya ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim, judulnya Ighathatul Lahafan Fi Masayidi Syaitan, dua jilid, yang sudah ditahqiq oleh beberapa ulama diantaranya oleh Muhammad Hamid Al-Faqih. Kemudian kitab ini diringkas oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Jadi kitabnya Ibn Qayyim yang berjudul Ighathatul Lahafan Fi Masayidi Syaitan, yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang wafat tahun 751 Hijriah. Ini kitab ini diringkas oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dengan judul Mawaridul Aman Al-Muntaqa Min Ighathatil Lahafan Fi Masayidi Syaitan, yang diterjemahkan dengan Melumpuhkan Senjata Syaitan, atau diberikan judul baru Manajemen Kalbu Melumpuhkan Senjata Syaitan. Karena Imam Ibn Qayyim membahas dalam kitab ini bagaimana perangkap-perangkap syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan jalan keluar dari perangkap-perangkap syaitan itu. Kita akan bahas satu persatu insyaallah dari ringkasan ini yang antum sudah dapat. Ringkasan ini 4 lembar. Saya akan bacakan mukadimahnya dari kitab Ibnu Qayyim, baru setelah itu kita baca awalnya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan begini di awalnya setelah membawakan beberapa ayat Al-Quran. Kemudian dia mengatakan begini, Amma ba'du, fa inna Allah subhanahu lam yakhluq khalqahu suda hamala, bal ja'alakum mawridan littaklifi wa mahallan lil amri wal nahyi, wa alzamahum fahma ma arshadahum ilayhi mujmalan wa mufassala, وقسمهم إلى شقي وسعيد وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا وأعطاهم مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلا فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه لم يبغي عنه عدولا فقد قام بشكر ما أوتي من ذلك فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك به إلى مرضات الله سبيلا ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يرع حق خالقه فيه يخسر إذا سئل عن ذلك ويحزن حزنا طويلا فإنه لابد من الحساب على حق هذه الأعضاء لقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنتم لياد تشيدوا قد إمام نقيم هذا قول سسودا itu sesungguhnya Allah tidak menciptakan manusia dengan sia-sia, tetapi Allah membebani kewajiban kepada mereka, memberikan perintah dan larangan, lalu Dia mewajibkan kepada mereka untuk memahami petunjuk-Nya, baik secara terperinci maupun secara global. Allah membagi mereka menjadi orang-orang yang celaka dan orang-orang yang bahagia, menempatkan untuk masing-masing kelompok suatu manzilah, kedudukan atau tempat, memberikan kepada mereka bahan untuk ilmu dan amal, hati, pendengaran, penglihatan, dan anggota tubuh yang lain. Sebagai bentuk nikmat dan anugerah darinya, barang siapa yang menggunakan untuk ketaatan kepadanya, dan dengannya ia melalui jalan sehingga memahami petunjuknya, serta tidak mendurhakainya, maka dia berarti bersyukur atas berbagai pemberian di atas, dan dia telah berjalan menuju keridhaan Allah. Sebaliknya, barang siapa yang menggunakan sesuai dengan kehendak dan hawa nafsunya, tidak memelihara hak penciptanya di dalamnya, niscaya dia merugi saat ditanya tentangnya, dia akan bersedih selamanya, sebab hak-hak anggota tubuh itu pasti akan dihisab. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, mata, hati, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mukadimah ini Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan, yang pertama Ibn Qayyim menjelaskan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Jadi hikmah diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membiarkan manusia itu sia-sia. Allah tidak akan membiarkan manusia itu sia-sia. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka bahwa kalian diciptakan oleh Allah dengan sia-sia, sedangkan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, Ayahsabul insan ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apakah manusia dibiarkan tidak diperintah dan tidak dilarang? Tidak mungkin. Manusia ini sebagai tempat taklid. Karena itu Imam Nukai mengatakan, bal ja'alahum mauridan litaklifi wa mahallan lil amri wan nahyi. Artinya Allah menciptakan manusia, Allah memberikan beban kepada manusia, berbeda dengan binatang. Kalau binatang tidak ada perintah, binatang tidak ada larangan. Tapi manusia sebagai beban taklif, Allah bebankan kepada mereka dengan perintah dan larangan. Allah menciptakan kepada mereka tidak sia-sia. Allah memberikan kepada mereka perintah, dan Allah juga memberikan kepada mereka larangan, yang merupakan sebagai ujian bagi mereka. Dengan mereka melaksanakan perintah-perintah itu, mereka akan masuk ke dalam jannah. Dan dengan mereka menjauhkan larangan, mereka juga akan masuk jannah. Tapi kalau mereka melanggar, meninggalkan perintah, dan kemudian melanggar syariat Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah uji manusia ini dengan ketaatan. Apakah mereka mau taat atau tidak? Sebab kalau mereka taat kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Jadi yang pertama, hikmah diciptakan jin dan manusia ini, yaitu dengan perintah dan larangan, yaitu perintah yang paling besar yang Allah perintahkan kepada makhluknya ini untuk beribadah kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Dan aku tidak minta kepada mereka rezeki, dan aku tidak minta kepada mereka makan. Artinya aku tidak minta kepada mereka untuk memberikan makan kepada-Ku. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya, dan Allah yang maha kokoh, yang maha kuat. Kemudian yang kedua di sini, di dalam mukaddimah ini, Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan tentang masalah talabul ilmi. Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, wa'atahum mawadal ilmi wal amal min al-qalbi was-sam'i wal-basar wal-jawarih. Jadi Allah, Ibn Qayyim menyebutkan bahwa Allah memberikan kepada mereka untuk menerima ilmu, untuk mensyukuri nikmat Allah itu diberikan jalan atau bahan untuk ilmu dan amal. Kemudian diberikan oleh Allah hati, pendengaran, penglihatan, dan anggota tubuh yang lain. Di sini Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan tentang wajibnya kita menuntut ilmu syar'i. Wajib menuntut ilmu syar'i. Sebab Allah sudah memberikan perangkat untuk menuntut ilmu syar'i. Diberikannya hati, diberikannya mata, diberikannya telinga, agar mereka menggunakan untuk menuntut ilmu syar'i, yang dengan itu mereka bisa mengamalkan dan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan larangannya. Jadi yang kedua dalam mukadimah ini tentang wajibnya menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga, bahwa jalan untuk mencapai kebenaran yaitu dengan wahyu. Yang pertama adalah wahyu. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul, dan kepada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menurunkan wahyu karena jalan untuk mencapai kepada Allah, untuk kita mengetahui kebenaran, yaitu dengan wahyu. Ya, dengan wahyu itu kita bisa mengetahui kebenaran. Dan akal manusia diberikan oleh Allah untuk mencari kebenaran itu, untuk tunduk kepada wahyu. Artinya akal ini diberikan oleh Allah untuk tunduk kepada wahyu. Bukan akal ini mengalahkan wahyu. Kalau akal ini tunduk kepada wahyu, maka dia akan selamat. Tapi kalau akal ini tidak tunduk kepada wahyu, bahkan dia mengalahkan wahyu yang datang dari Allah, maka dia sesat. Seperti kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang lainnya yang sesat dengan sebab taqdimul aql 'alal naql. Karena mereka taqdimul aql 'alal naql, mendahulukan akal atas naql, yaitu Quran dan Sunnah. Maka jalan untuk mencapai kebenaran ini yaitu harus dengan wahyu. Kemudian disebutkan lagi oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu yang keempat tentang syukur. Syukur, kita wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu diberikannya hati, diberikannya pendengaran, diberikannya penglihatan. Kita wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab dengan itu kita bisa melaksanakan perintah Allah. Dengan itu kita bisa memahami wahyu Allah. Bisa mentadaburkan wahyu Allah. Bisa melaksanakannya dan bisa mengamalkannya. Kemudian yang kelima, bahwa manusia diberikan beban taklif oleh Allah SWT, dan mereka akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Semuanya akan ditanya oleh Allah, sampai pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan ditanya oleh Allah, kita gunakan untuk apa semuanya itu. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, antum lihat di halaman 1 itu, karena hati bagi segenap anggota tubuh laksana raja yang mengatur bala tentaranya, yang semua perbuatan berasal dari perintahnya, lalu ia gunakan sekehendaknya, sehingga semua berada di bawah kekuasaan dan perintahnya, dan daripadanya sebab istiqamah dan kesesatan, serta daripadanya pula niat termotivasi dan pudar. Maka karena itu semualah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hati, itulah rajanya. Dalam tubuh manusia, dialah pelaksanaan dari apa yang diperintahkan. Yang menerima hidayah, dan tidaklah suatu amalan menjadi lurus dan benar kecuali bersumber dari tujuan dan maksudnya. Hati inilah yang paling bertanggung jawab terhadap semuanya ini. Sebab setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ketika musuh Allah, iblis mengetahui bahwa poros dan sandarannya adalah hati, maka ia membisikkan, menawannya dengan berbagai bentuk syahwat, menggodanya dalam berbagai keadaan dan amalan yang menghalanginya dari jalan yang benar, menghamparkan sebab-sebab kesesatan yang memutuskannya dari sebab-sebab taufik, dan memasangnya untuknya jaring-jaring, tali-tali perangkap. Apabila ia dapat selamat dari terjerumus ke dalamnya, maka ia tidak akan selamat dari menemui berbagai rintangan lainnya. Tidak ada keselamatan dari perangkap jaring-jaring iblis dan berbagai tipu dayanya kecuali dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, mencari sebab-sebab keridhaannya, menyandarkan dan menghampirinya dalam setiap gerak diamnya hati, dan menegaskan hinanya kehambaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan sesuatu yang paling utama untuk disandang oleh manusia, sehingga ia masuk dalam jaminan ayat yang tercantum dalam surah Al-Hijr ayat 42, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Jadi apabila hati ini beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, maka syaitan pun tidak akan mampu menggoda hati yang demikian. Inilah yang akan memutuskan antara hamba dengan syaitan. Apabila itu terjadi, maka merupakan sebab bagi terrealisirnya makam ubudiyah, kehambaan kepada Rabb semesta alam, serta merupakan manifestasi kebaikan hati, keikhlasan amal, dan keyakinan yang terus-menerus. Jika hakikat ubudiyah dan keikhlasan telah merasuk dalam hati, maka orang itu di sisi Allah termasuk orang yang dekat dengannya, dan dengan demikian ia termasuk di dalam ayat yang tercantum dalam surah Sad ayat 83, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Artinya, syaitan tidak akan dapat menggoda mereka, orang-orang yang ikhlas hatinya. Kemudian, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang masalah hati ini, tentang hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Kata beliau, ada hati yang disifati hidup dan sebaliknya. Keadaan hati dapat dikelompokkan menjadi tiga macam. Pertama, hati yang sehat, yaitu hati yang bersih. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat pada hari kiamat kecuali dia datang kepada Allah dengan hati tersebut. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, ayat 89. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak bermanfaat anak dan juga harta, pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Disebut qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat, karena sifat bersih dan sehat telah menyatu dengan hatinya. Sebagaimana kata Al-Alim, Al-Qadir, yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, di samping juga merupakan lawan dari sakit dan aib. Para ulama berbeda pendapat tentang makna qalbun salim. Sedang yang merangkum berbagai pendapat itu ialah yang mengatakan bahwa qalbun salim, yaitu hati yang bersih dan selamat dari berbagai syahwat yang menyalahi perintah dan larangan Allah. Bersih dan selamat dari berbagai syubhat yang bertentangan dengan beritanya. Ia selamat dari melakukan penghambaan kepada selain Allah. Selamat dari pemutusan hukum oleh selain Rasulullah. Bersih dalam mencintai Allah dan dalam berhukum kepada Rasulnya. Bersih dalam ketakutan dan berpengharapan kepadanya. Bersih dalam bertawakal kepadanya, dalam kembali kepadanya, dalam menghinakan diri di hadapan Allah, dalam mengutamakan mencari keridhaan Allah di dalam segala keadaan, dan juga dalam menjauhi segala bentuk kemungkaran. Itulah hakikat penghambaan ubudiyah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah semata. Jadi hati yang selamat adalah hati yang selamat dari menjadikan sekutu untuk Allah dengan alasan apapun. Ia hanya mengikhlaskan penghambaan dan ibadah kepada Allah semata, baik dalam kehendak, cinta, tawakal, inabah, yaitu kembali atau taubat, merendahkan diri, khasyah, takut, raja, berharap, dan ia mengikhlaskan amalnya untuk Allah semata. Jika ia mencintai, maka ia mencintai karena Allah. Jika ia membenci, maka ia membenci karena Allah. Jika ia memberi, maka ia memberi karena Allah. Jika ia menolak, maka ia menolak karena Allah. Dan ini tidak cukup kecuali ia harus selamat dari ketundukan serta berhukum kepada selain Rasulullah. Ia harus selamat, maksud saya harus selamat dari ketundukan serta berhukum kepada selain Rasulullah. Jadi dia harus tunduk dan berhukum kepada Rasulullah. Maksudnya begitu. Dia tunduk dan berhukum hanya kepada Rasulullah. Ia harus mengikat hatinya kuat-kuat dengan Rasulullah untuk mengikuti dan tunduk dengannya semata, tidak kepada ucapan atau perbuatan siapapun juga, baik itu ucapan hati yang merupakan kepercayaan, ucapan lisan yaitu berita tentang apa yang ada dalam hati, perbuatan hati yaitu keinginan, cinta dan kebencian, serta hal lain yang berkaitan dengannya, perbuatan anggota badan. Sehingga dialah yang menjadi hakim bagi dirinya dalam segala hal, baik dalam masalah besar maupun yang sepele. Dia adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga tidak boleh mendahulinya, baik dalam kepercayaan, ucapan maupun perbuatan. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya, janganlah engkau berkata sebelum ia mengatakannya. Janganlah berbuat sebelum dia memerintahkannya. Sebagian ulama salah berkata, tidaklah suatu perbuatan betapapun kecilnya, kecuali akan dihadapkan dua pertanyaan. Kenapa dan bagaimana? Maksudnya, mengapa engkau melakukannya? Dan bagaimana engkau melakukannya? Soal pertama menanyakan tentang sebab perbuatan, motivasi atau yang mendorongnya. Apakah ia bertujuan jangka pendek untuk kepentingan pelakunya, bertujuan duniawi semata untuk mendapatkan pujian orang atau takut celaan mereka, agar dicintai atau tidak dibenci, ataukah motivasi perbuatan itu untuk melakukan hak ubudiyah penghambaan, mencari kecintaan dan kedekatan kepada Allah dan mendapatkan wasilah kedekatan dengannya. Jadi ini penjelasan tentang hati yang sehat, yaitu hati yang bersih, hati yang selamat, dia harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Segala macam bentuk ibadah, apapun saja bentuk ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Apakah itu doa? Apakah itu isti'anah, minta tolong? Apakah itu istighatsah, minta tolong di saat sulit? Apakah itu tawakal? Inabah, kembali. Taubat. Khauf, rasa takut. Raja, mengharap. Dan yang lainnya, dari segala macam bentuk ibadah, itu harus ditujukan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Kalau semua dilakukan semata-mata karena Allah, maka orang itu hatinya merupakan hati yang selamat. Kalau seluruh ibadah dilakukan semata-mata karena Allah, bukan untuk tujuan duniawi, bukan untuk mencari pujian orang, bukan untuk riya, bukan untuk pamer, bukan untuk yang lainnya, dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah hatinya selamat. Sebelum nanti saya akan sebutkan di antara penyakit hati yang paling berat penyakit hati yang paling kronis, yang paling gawat adalah syirik. Itu penyakit hati yang paling berat. Penyakit hati yang paling kronis yaitu syirik. Syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia melakukan ibadah bukan karena Allah. Dia menunjukkan ibadah itu kepada selain Allah. Ini merupakan syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik akbar ini adalah orang yang paling sakit di muka bumi. Hatinya paling sakit di muka bumi. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah, siapa saja orang yang melakukannya? Apakah dia seorang awam? Apakah dia orang yang dikatakan orang pintar? Apakah dia sebagai dai, sebagai ustaz? Apakah dia sebagai atasan? Apakah dia sebagai bawahan? Apakah dia sebagai profesor, doktor? Kalau dia melakukan syirik, dia terkena penyakit yang sangat kronis. Kalau syirik merupakan penyakit yang paling besar dan paling parah. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali Nabi memulai dakwahnya, Allah sudah mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Mudathir, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu kamu bersihkan. Menurut para mufassirin disebutkan wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah bajumu, pakaianmu kamu bersihkan, yaitu qalbaka fatahhir, hatimu kamu bersihkan. Bersihkan dari berbagai macam tujuan. Tujuan itu hanya kepada Allah. Bersihkan dari berbagai macam kesyirikan. Karena itu diantara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah ini, wa yuzakkihim. Nabi membersihkan hati manusia. Maka hati yang selamat, hati yang sehat itu yaitu hati yang menghamba hanya kepada Allah. Dan itu yang kita ikrarkan setiap hari, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, seperti yang disebutkan dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Demikian aku diperintah. Dan aku tidak menyekutukannya. Dan aku yang pertama Islam. Jadi hati ini harus menghamba hanya kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua. Di sini hati ini harus taat dan tunduk kepada Rasulullah. Samping kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dia juga harus tunduk dan berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala warabbika la yu'minun." Demi Allah sesungguhnya mereka tidak dikatakan beriman hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa-apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi berhukum dan berhakim hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu di sini disebutkan kita harus taat kepada Rasulullah dengan mutlak. Kita harus ittiba kepada Rasulullah dengan mutlak. Ikutan kita Rasulullah. Kalau hati kita ingin selamat, kita harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mendahului Rasulullah dengan mengadakan sesuatu yang baru dalam Islam. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 1 ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah." Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Janganlah engkau berkata sebelum ia mengatakannya. Janganlah berbuat sebelum dia memerintahkannya. Jadi kita melakukan perbuatan ini harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah, kemudian ibadah yang dilaksanakan menjadi sesuatu yang rutin yang dilaksanakan, yang menurut syariat ini perbuatan yang muhdats, perbuatan yang baru, atau dengan kata lain bid'ah, perbuatan bid'ah, maka orang yang melakukannya dia akan terkena penyakit hati dan hatinya akan kotor dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, karena bid'ah merupakan perbuatan dosa dan maksiat. Bid'ah merupakan perbuatan mungkar. Kalau seorang hamba melakukan perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, maka hatinya itu akan menjadi hitam. Kalau sudah hati menjadi hitam, akan berpengaruh juga kepada wajahnya. Akan berpengaruh pada wajahnya. Nanti di hari kiamat, akan dikumpulkan oleh Allah, ada wajah yang putih, ada wajah yang hitam. Wajah yang putih, wajahnya ahlu sunnah. Wajah yang hitam itu adalah wajahnya ahlu bid'ah. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Pada hari yang putih wajah-wajah dan juga hitam wajah-wajah. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, putih wajahnya ahlu sunnah, kata Imam Ibnu Katsir. Kemudian hitam wajahnya ahlul bid'ah. Pengaruh hitam itu disebabkan karena pengaruh hati yang sudah kotor. Disebabkan karena perbuatan bid'ah yang menyalahi sunnah Rasulullah dan tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah tidak taat kepada Rasulullah dengan melakukan bid'ah, dianggap dengan ra'yunya baik, bagus perbuatan itu. Dia mengadakan bentuk-bentuk ibadah tersendiri. Bentuknya apa saja? Apakah itu sholat? Apakah itu puasa? Apakah itu bentuknya zikir? Apakah wirid tertentu? Atau yang lain ibadah yang tidak ada contoh Rasulullah, itu bukan bertambah dekat orang kepada Allah, tapi bertambah jauh kepada Allah dan bertambah hitam hatinya. Ini penjelasan para ulama salaf tentang masalah ini. Makanya kita harus berhukum hanya kepada Rasulullah, tidak kepada yang lainnya. Kita tunduk hanya kepada Rasulullah, tidak kepada yang lainnya. Di samping mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan kita berhukum hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah. Jangan kita berbuat sesuatu yang baru. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Bahkan orang-orang yang melakukan bid'ah itu diancam oleh Rasulullah dengan masuk neraka, diancam oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Kita lanjutkan. Setiap anggota badan manusia diperuntukkan untuk tugas yang khusus. Adapun tanda sakitnya ialah ketidakmampuan dia melaksanakan tugas itu. Atau tugas itu bisa dilaksanakan dalam keadaan kacau. Tangan yang sakit terlihat dari ketidakmampuan memegang. Mata yang sakit terlihat dari ketidakmampuannya melihat. Demikian pula hati yang sakit terlihat dari ketidakmampuannya melaksanakan tugas khusus yang karenanya ia diciptakan, yaitu ilmu, hikmah, ma'rifat, mencintai Allah dan beribadah hanya kepadanya, serta mementingkan semua ini daripada setiap bisikan hawa nafsu. Demikianlah sebagaimana halnya anggota tubuh lainnya. Hati terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hati yang sehat. Yang kedua, hati yang mati. Dan yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang sehat, yaitu hati yang bersih, yang seorang pun tidak akan bisa selamat pada hari kiamat kecuali ia datang kepada Allah dengannya. Seperti yang tadi saya bacakan ayatnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang bersih atau hati yang sehat atau hati yang selamat, itu qalbun salim, adalah hati yang terbebas dari noda-noda syirik. Terbebas dari noda-noda bid'ah. Terbebas dari noda-noda maksiat. Jadi hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat, dia harus terbebas yang pertama dari noda syirik. Jadi yang pertama, itu harus terbebas dari noda syirik. Jadi orang yang selamat hatinya, dia harus membersihkan hatinya lebih dahulu dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Karena itu, kalau kita berbicara tentang manajemen kalbu yang berkaitan tentang hati ini, maka kita harus bicarakan penyakit hati yang paling berbahaya. Sebelum penyakit yang lain, ada penyakit-penyakit yang lain. Karena hati ini penyakitnya banyak sekali. Di antaranya penyakit ujub, penyakit kibir, penyakit sombong, penyakit senang dipuji, senang dihormati, penyakit dengki, iri, dan yang lain, banyak sekali penyakitnya. Nah, kebanyakan yang dibahas ketika berbicara tentang manajemen kalbu, berbicara tentang masalah hati, yang banyak dibicarakan masalah yang ini lebih dahulu. Padahal mesti dibicarakan yang pertama dulu, penyakit yang paling kronis, yaitu tentang syirik. Karena ini penyakit yang paling berbahaya terhadap hati manusia. Dan ini juga merupakan, kalau hati ini bersih, maka yang lain juga ikut menjadi bersih. Tapi kalau ini tetap ada pada seorang hamba tentang kesyirikan, itu akan mengganggu yang lainnya, mengganggu aktivitasnya, dan juga mengganggu amalnya. Sebab diterima dan tidak amalnya, sempurna dan tidak amalnya, tergantung daripada ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hati ini penuh dengan kesyirikan, bagaimana amalnya akan sempurna? Bagaimana amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab amal itu diterima oleh Allah apabila amal ini bersih dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Karena amal ini akan dihapuskan oleh Allah apabila amal itu ada kesyirikan. Amal ini akan dihapuskan oleh Allah apabila amal ini ada kesyirikan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah berfirman, "La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kalau syirik, akan hapus amalannya dan akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi penyakit yang pertama, yang paling kronis, yang paling berat, syirik. Karena itu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memulai dakwahnya mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Karena dosa syirik merupakan dosa yang paling besar di muka bumi ini. Kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Karena itu Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 116, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain dari itu bagi siapa yang ia kehendakinya. Jadi Allah mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi yang pertama, hati ini harus bebas dan terbebas dari macam-macam bentuk kesyirikan. Yang pertama, dari syirkun akbar, syirik yang besar, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk mensucikan hati, membersihkan hati, memanage hatinya supaya bersih, tapi dia melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, orang ini adalah orang yang paling kotor hatinya, bukan bersih. Bagaimana dia berusaha supaya tidak iri pada orang lain, dia berusaha supaya tawadhu, tidak sombong, dia berusaha supaya dia tidak ingin dipuji oleh orang lain, akan tetapi di samping itu dia meminta kepada selain Allah, dia beribadah kepada selain Allah, dia menyembelih bukan karena Allah, untuk orang-orang yang sudah mati, dia bernazar pun bukan karena Allah, karena yang lainnya, dia minta tolong di saat sulit bukan kepada Allah, kepada yang lainnya, apakah kepada kubur, apakah kubur wali, apakah kepada pohon, apakah kepada batu atau yang lain, dan bergantung hidupnya kepada benda-benda tertentu. Orang ini adalah orang yang berbuat syirik. Orang ini bukan membersihkan hati, mengotori hatinya. Jadi untuk membersihkan hati, yang pertama kali membersihkan hati itu dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Kita harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Semua bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Itu yang pertama. Kalau ingin selamat, itu harus kita mulai. Dan ini harus didakwakan kepada umat terus-menerus. Tidak cukup hanya sekali dua kali, hanya sepekan dua pekan, sebulan dua bulan. Harus bertahun-tahun mendakwakan ini, sampai betul-betul menghunjam ke dalam hati seorang hamba, sehingga dia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Dan itu merupakan makna dari syahadat yang dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua di sini, hati itu harus terbebas dari macam bentuk-bentuk bid'ah. Bagaimana sudah saya jelaskan tadi, bid'ah ini mengotori hati. Bid'ah ini merupakan kemungkaran. Bid'ah merupakan kemungkaran. Bid'ah merupakan maksiat. Dan kalau kita lihat sekarang ini, banyak dai yang menghindar dari kata-kata bid'ah. Menghindar dari kata-kata bid'ah. Sebab kalau mengatakan bid'ah, takut merusak persatuan. Ini tidak benar. Justru bid'ah itu harus disampaikan. Yang menyampaikan tentang bahaya bid'ah, yang pertama kali di muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan setiap khutbah Jumat, Rasulullah ingatkan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Rasulullah yang menyampaikan. Dan diingatkan oleh Rasulullah, padahal di zaman Rasulullah belum ada bid'ah. Di zaman Rasulullah belum ada bid'ah. Islam ini Rasulullah tinggalkan dalam keadaan putih bersih, tidak ada kesyirikan. Tidak ada bid'ah. Tidak ada khurafat, bersih Rasul tinggalkan. Kata Rasulullah, taraktukum ala mislil baydha lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Islam ini putih bersih. Tidak menyimpang dari yang putih bersih ini, melainkan orang itu pasti binasa. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, di Muqaddimah Sunan Ibnu Majah. Jadi Rasulullah tinggalkan Islam putih bersih. Kalau dia menyimpang dari yang putih bersih ini, mencari sesuatu yang baru, yang muhdats, yang bid'ah, maka mereka akan binasa. Karena bid'ah sama dengan syirik merupakan sumber kehancuran umat. Syirik dan bid'ah merupakan sumber kehancuran umat. Di antara kemunduran umat Islam ini disebabkan karena perbuatan-perbuatan bid'ah. Karena itu bid'ah ini harus kita jelaskan kepada umat tentang bahaya bid'ah. Melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang tujuan dia dari ibadah itu untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi bid'ah ini sangat berbahaya. Bid'ah ini merusak hati. Bid'ah merusak akal. Bid'ah merusak anggota tubuh. Bid'ah merusak agama. Bid'ah merusak darah. Dan bid'ah merusak harta. Sebab kalau orang melakukan bid'ah, hatinya itu akan hitam. Dan berpengaruh kepada tubuhnya. Sebab setiap orang melakukan perbuatan dosa, dosa apa saja bentuknya, dan bid'ah termasuk perbuatan dosa, itu dibuat titik hitam oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu." وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan kesalahan. Dalam riwayat Imam Ahmad, iza aznaba dzanban, apabila dia melakukan perbuatan dosa, maka akan ditulis dalam hatinya titik hitam. Kemudian apabila dia berhenti tidak melakukan perbuatan dosa itu, dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang ikhlas, dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, sukila qalbu, dibersihkan lagi hatinya. Wa in 'ada zida fiha, apabila dia kembali berbuat dosa, ditambahkan lagi titik hitam oleh Allah SWT. Hatta ta'luwa qalbahu, sehingga hati itu dikuasai oleh titik hitam itu, tertutup oleh titik hitam. Kemudian kata Nabi, wa huwa ranul ladzi dzakara Allah ta'ala, dan itulah tutupan hati yang menutup hati manusia seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun. Tidak sekali-kali bahkan apa yang mereka telah kerjakan, apa yang mereka telah usahakan, telah menutup hati mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Jadi bid'ah ini merupakan perbuatan dosa dan maksiat. Sementara ada orang mengatakan bahwa bid'ah itu bukan perbuatan dosa. Bid'ah perbuatan dosa. Bid'ah perbuatan maksiat. Bid'ah perbuatan mungkar. Kalau mereka melakukan, akan mengotori hati. Nah, harus dijelaskan tentang bid'ah ini. Karena bid'ah akan mengotori hati, merusak hati. Kalau sudah merusak hati, juga akan merusak wajahnya. Hari kiamat dia akan menjadi hitam. Akan merusak tubuhnya karena perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang lain. Sebenarnya kitab ini, Ighathatul Lahfan, harus dipadukan dengan kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa, tulisan Ibnu Qayyim juga, yang membicarakan tentang masalah penyakit dan obatnya. Atau dengan judul lain, Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi. Dalam kitab itu, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa dosa itu punya pengaruh dalam tubuh manusia. Orang yang berbuat dosa itu lemah. Lemah hatinya. Lemah tubuhnya. Kemudian berpengaruh juga kepada agama. Karena bid'ah itu merusak agama. Bid'ah juga merusak harta. Merusak darah. Karena orang yang melakukan bid'ah, dan dia meyakini perbuatan bid'ahnya sehingga dia terkena kepada fitnah syubhat yang nanti kita akan bahas, sehingga orang yang menyalahi dia dihalalkan darah dan hartanya. Karena bid'ah itu nanti puncaknya akan menghalalkan darah dan akan menghalalkan harta. Jadi orang yang tidak ikut kepada kelompoknya halal hartanya, halal darahnya. Ini sangat berbahaya tentang bid'ah ini. Karena itu ancaman tentang orang-orang yang berbuat bid'ah hampir sama dengan ancaman orang yang berbuat syirik. Jadi bid'ah ini sangat berbahaya. Karena itu dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam ahli sunnah, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat, orangnya maksiat, mau dia untuk taubat kepada Allah. Sedangkan bid'ah sulit dia untuk bertaubat kepada Allah. Jadi bid'ah ini sangat berbahaya terhadap hati. Kemudian selanjutnya, di antara yang menodai hati yaitu perbuatan maksiat. Jadi maksiat-maksiat secara umum, apa saja bentuknya maksiat itu akan mengotori hati manusia. Jadi mengotori hati manusia yang membuat hati ini sakit dan juga akan membuat hati ini mati. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak. Kata Imam Abdullah Ibn Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika asyanuha. Kata Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, kata beliau, ra'aitu dzunuba tumitul quluba, aku melihat bahwa dosa-dosa itu, maksiat-maksiat itu mematikan hati. Waqad yurithu dzulla idmanuha, dan orang yang terus-menerus berbuat dosa itu akan hina dia. Hina di hadapan Allah dan hina di hadapan manusia. Kemudian kata beliau, wa tarku dzunubi hayatul qulubi, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu akan membuat hati ini hidup. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan baik bagi dirimu untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat itu. Kalau kamu ingin baik hatimu, jauhkan dosa dan maksiat. Kemudian selanjutnya, Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, dia menyebutkan tentang yang merusak agama ini. Kata beliau, wa hal afsada ad-dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Dan bukankah yang merusak agama ini melainkan para penguasa? Kemudian ulama su'. Yang ketiga yaitu ahlul ibadah, ruhban. Ini tiga yang merusak agama. Yang pertama penguasa, yang kedua ulama su, ulama yang jelek, yang ketiga yaitu ahlul ibadah. Ini penjelasan Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah. Jadi maksiat itu akan mengotori hati, dan kita harus berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian selanjutnya, tentang hati yang mati. Dijelaskan di sini, adapun hati yang mati, yakni hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak mengetahui Rabbnya, tidak beribadah dan tidak menyembah kepadanya sesuai dengan perintah yang dicintai dan diridainya. Dia selalu menuruti keinginan hawa nafsunya dan kelezatan dirinya. Meskipun dengan itu ia akan dimurkai dan dibenci Allah. Dan lain-lain. Singkatnya adalah bahwa hawa nafsu adalah pemimpinnya, syahwat adalah komandannya, kebodohan adalah supirnya, kelalaian adalah kendaraannya. Sedangkan hati yang sakit adalah hati yang hidup tetapi cacat. Ia memiliki dua materi yang bertarung antara ketaatan yang membawa kehidupan dan kedurhakaan yang membawa kematian. Ia diuji oleh dua penyeru, yakni seruan ke jalan Allah dan seruan ke jalan syaitan, yakni seruan kepada kenikmatan yang sesaat. Selanjutnya pembagian penyakit hati. Penyakit hati itu ada dua macam. Yang pertama penyakit syahwat, Yang kedua penyakit syubhat. Keduanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 32, "Fala taqda'na bil qawli fayatma' alladhi fil qalbihi maradun." Di dalam surah Al-Ahzab ayat 32, "Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara atau melembut-lembutkan pembicaraan sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya." Ini peringatan kepada wanita, jangan melembut-lembutkan perkataan yang nanti orang yang ada penyakit dalam hatinya itu dia ingin dan bangkit syahwatnya terhadap wanita tersebut. Ini penyakit yang disebutkan dalam ayat ini, fi qalbihi maradun, adalah penyakit syahwat. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakitnya. Kemudian juga dalam surah At-Taubah ayat 125, Allah berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Dalam surah At-Taubah ayat 125 Allah berfirman, dan adapun orang yang dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafiran yang telah ada. Penyakit di sini adalah penyakit syubhat. Penyakit ini lebih parah daripada penyakit syahwat. Karena penyakit syahwat masih bisa diharapkan sembuh bila syahwatnya sudah terlampiaskan. Sedangkan penyakit syubhat tidak akan dapat sembuh kalau Allah tidak menanggulanginya dengan limpahan rahmatnya. Seringkali penyakit hati bertambah parah, namun pemiliknya tidak juga menyadari, karena ia tidak sempat bahkan enggan mengetahui cara penyembuhan dan sebab-sebab munculnya penyakit tersebut. Bahkan terkadang hatinya sudah mati, pemiliknya belum juga sadar kalau hatinya sudah mati. Sebagai buktinya, ia sama sekali tidak merasa sakit akibat luka-luka dari berbagai macam perbuatan buruk. Itu perbuatan dosa, maksiat, dan yang lainnya. Ia tidak juga merasa disusahkan dengan ketidakmengertian dia terhadap kebenaran. Dan dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah, "Ma jurhin bimayyitin ilamu." Luka itu tidak akan dapat membuat sakit bagi orang yang sudah mati. Terkadang ia juga merasakan sakitnya, namun ia tidak sanggup mencicipi dan menahan pahitnya obat. Masih bersarangnya penyakit tersebut di hatinya berpengaruh semakin sulit dirinya menelan obat. Karena obatnya adalah dengan melawan hawa nafsu tersebut. Hal yang paling berat bagi jiwanya. Namun baginya, tak ada sesuatu yang lebih bermanfaat dari obat itu. Terkadang ia memaksa dirinya untuk bersabar. Tetapi kemudian tekadnya mengendor dan bisa meneruskan lagi. Itu karena kelemahan ilmu, keyakinan, dan ketabahan. Jadi tentang masalah penyakit ini dibagi dua. Yang pertama penyakit syubhat. Yang kedua penyakit syahwat. Penyakit syubhat ini yaitu disebabkan karena dia tidak menguasai ilmu syar'i atau tidak memahami Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman yang benar menurut pemahaman ulama salaf, sehingga dia menyimpang. Ini penyakit-penyakit syubhat. Penyakit syubhat ini sangat berbahaya. Dan bid'ah ini timbulnya dari penyakit syubhat ini. Kemudian yang kedua, penyakit syahwat. Jadi orang cinta kepada dunia, cinta kepada wanita, kemudian dia melakukan senang untuk dipuji, senang disanjung, dia iri dan segala macam. Ini semuanya penyakit-penyakit syahwat. Yang paling berat penyakit syubhat ini. Dia punya keyakinan, dia punya pemahaman yang telah menyimpang dari kebenaran. Dia melakukan perbuatan syirik dan melakukan perbuatan bid'ah ini penyakit syubhat. Penyakit ini sangat berbahaya. Makanya untuk mengobatinya, lebih dahulu dia harus memahami agama ini. Dia harus memahami agama ini. Disebabkan karena kebodohan dia tentang Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman para ulama salaf. Kebodohan ini merupakan sumber dari segala macam kerusakan di muka bumi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah. Bahwa al-jahlu aslu kulli fasadin. Bahwa kebodohan itu merupakan sebab segala macam bentuk kerusakan di muka bumi. Dan setiap kerusakan yang ada di muka bumi disebabkan karena kebodohan. Dari kebodohan inilah timbulnya penyakit syubhat. Jadi syubhat ini penyakit yang sangat berbahaya. Karena itu kita harus mengobati penyakit syubhat itu dengan belajar ilmu syar'i sesuai dengan pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan tentang gejala penyakit hati ketika ia mulai menghindari makanan-makanan yang bermanfaat bagi hatinya, lalu menggantinya dengan makanan yang tidak sehat bagi hatinya, berpaling dari obat yang berguna mengganti dengan obat yang berbahaya. Sedangkan makanan yang paling berguna bagi hati adalah makanan iman. Obat yang paling manjur adalah Al-Quran. Masing-masing memiliki gizi dan obat. Barang siapa yang mencari kesembuhan penyakit selain dari Al-Quran dan Sunnah, maka ia adalah orang yang paling bodoh dan sesat. Sesungguhnya Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat 44, Allah berfirman, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adarihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedangkan Al-Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Jadi Al-Quran merupakan obat. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain. Di dalam surah Al-Isra. Ayat 82 Allah berfirman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatu lil mu'minin. Dan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran pada ayat di atas maksudnya Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran secara keseluruhan adalah penyembuh sebagaimana disebutkan di atas. Juga Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 57. Dalam surah Yunus ayat 57 Allah berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran adalah obat sempurna untuk segala penyakit tubuh dan hati dan segala penyakit dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran ini merupakan penyembuh dari berbagai macam penyakit. Namun tidak sembarangan orang mahir menggunakan Al-Quran sebagai obat. Kalau si sakit mahir menggunakannya sebagai obat, ia letakkan pada bagian yang sakit dengan penuh pembenaran, keimanan dan penerimaan disertai dengan keyakinan yang kuat dan memenuhi syarat-syaratnya, tidak akan ada penyakit yang membandel. Bagaimana mungkin penyakit itu akan menentang firman Allah, Rabb langit dan bumi, yang apabila Al-Quran ini turun di atas gunung, gunung itu akan hancur. Dan bila turun di bumi, bumi ini akan terbelah. Segala penyakit jasmani dan rohani pasti terdapat dalam Al-Quran cara memperoleh obatnya, sebab-sebab timbulnya dan cara penanggulangannya. Tentu bagi orang yang diberi kemampuan memahami kitabnya, yaitu memahami Al-Quran. Al-Imam Ibnu Qayyim setelah membawakan ayat yang tercantum dalam surah Al-Ankabut ayat 51. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 51, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun." Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran sedang dia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Artinya Al-Quran itu cukup sebagai petunjuk. Al-Quran petunjuk, Al-Quran cukup sebagai rahmat. Al-Quran juga cukup untuk sebagai obat dari berbagai macam penyakit. Karena itu Imam Al-Qayyim mengatakan, "Faman lam yashfihi al-Qur'anu fala syafahu Allahu wa man lam yakfihi fala kafahu Allahu." Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad di juz yang keempat. Kata beliau, barang siapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Qur'an, berarti Allah tidak memberikan kesembuhan kepadanya. Dan barang siapa yang tidak dicukupkan oleh Al-Qur'an, maka Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya. Sedangkan mengenai penyakit hati dan penyakit fisik, Al-Quran telah membimbing tentang dan menunjukkan kita kepada pokok-pokok pengobatan dan penyembuhannya. Dan juga kaidah-kaidah yang dimilikinya. Yakni bahwa kaidah pengobatan penyakit badan secara keseluruhan ada dalam Al-Quran. Yaitu 3 poin. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, melindungi diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga, mengeluarkan unsur-unsur yang merusak badan. Jadi tentang masalah penyakit ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi yang perlu diingat, cara dalam memakai obat dengan Al-Quran ini harus kita mengikuti contoh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Tidak orang buat-buat sendiri. Orang buat sebagai jimat, azimat, potong beberapa huruf-huruf Al-Quran dijadikan sebagai jimat. Ini tidak benar. Ini tidak boleh. Kalau dia mau mengobati dengan Al-Quran, dengan ruqyah, apabila dia terkena sihir, atau dia kesurupan jin, atau dia terkena guna-guna, ya dia bisa mengobati dengan Al-Quran. Dan membacakan surah Al-Baqarah, dibacakan ayat kursi, dibacakan amanah Rasul, dibacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dibacakan surah Al-Kafirun, dan beberapa doa yang datang dari Rasulullah SAW. Tapi bukan dengan datang ke dukun, bukan dengan datang ke tukang sihir, bukan dengan jimat, karena ini bukan penyembuh, sama sekali bukan penyembuh, dan itu bahkan merusak. Karena orang yang pakai jimat atau susuk atau wafak atau yang lain bukan menambah dekat dirinya kepada Allah, tapi tambah jauh dirinya dari Allah SWT. Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi yang pertama yang harus kita obati penyakit ini, penyakit hati. Kita obati dengan apa? Dengan kita belajar talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, belajar Al-Quran wa sunnah menurut pemahaman para ulama salaf. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, al-amalus salih. Kemudian kita banyak berzikir kepada Allah dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini mengobati hati dengan cara yang demikian. Jadi mengobati hati dari penyakit syubhat itu dengan cara yang demikian. Dan juga mengobati hati dari penyakit syahwat juga dengan cara yang seperti itu. Adapun mengobati hati dari guna-guna, dari sihir, dari dukun, ya, dengan ruqyah. dengan ruqyah syar'iyah, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang tadi saya sebutkan. Bacakan surah Al-Baqarah, dibacakan surah Ali Imran, dibacakan surah-surah yang lainnya yang dituntunkan oleh Rasulullah dan juga yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah. Kemudian selanjutnya tentang tanda-tanda hati yang sehat. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang hati kita ini sehat dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit hati, maka kita harus mengetahui tentang hati yang sehat dan tanda-tanda hati yang sehat. Sesungguhnya hati diciptakan untuk ilmu, hikmah, mengetahui Allah, mencintai Allah dan beribadah kepadanya, serta mementingkan semua ini daripada setiap bisikan hawa nafsu. Maka tanda sakitnya hati ialah jauhnya dari kemampuan melaksanakan tugas itu. Adapun tanda sehatnya hati diantaranya adalah mengutamakan sesuatu yang bermanfaat dan menyingkirkan apa yang membahayakan. Jadi orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya selamat, dia selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat dan menyingkirkan apa-apa yang berbahaya. Yang pertama, seperti yang kita bicarakan di awal, yang pertama yang bermanfaat bagi hati ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling bermanfaat buat hatinya. Karena tidak ada kesejukan hati, kesenangan hati, kebahagiaan hati, kenikmatan hati, melainkan apabila dia beribadah hanya kepada Allah. Apabila dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kenikmatan hati. Karena itu tanda hati yang sehat, yaitu dia mengutamakan yang bermanfaat. Yang pertama kali yang bermanfaat, yaitu mentauhidkan Allah. Dan yang menyingkirkan bahaya, yaitu syirik. Kemudian juga mengutamakan yang bermanfaat, yaitu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dan menjauhkan bid'ah. Itu harus selalu kita utamakan dari pembicaraan yang lainnya. Itu harus kita perhatikan itu. Setiap pembicaraan apabila berbicara tentang masalah hati, maka obat dari penyakit hati yang pertama kali yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhkan syirik. Kemudian melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk selalu mencari yang bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Hendaklah kamu berusaha keras untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan kamu lemah. Kemudian yang kedua, tanda hati yang sehat yaitu mengutamakan akhirat yang kekal atas dunia yang fana. Jadi mengutamakan akhirat atas dunia yang fana. Jadi orang-orang yang sibuk dengan dunia, orang yang cinta kepada dunia, pada hakikatnya mereka adalah orang yang sakit hatinya. Tapi orang yang mengutamakan akhirat adalah orang yang sehat hatinya. Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'la, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Kata Allah, bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, sedangkan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Jadi orang yang hatinya sehat itu dia lebih mengutamakan dunia dan orang yang hatinya sehat itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Tapi orang yang hatinya sakit, dia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Itu orang yang hatinya sakit. Dia sibuk dengan dunia. Dan ini termasuk dari penyakit apa? Syahwat atau syubhat? Penyakit syahwat. Orang yang cinta dunia ini adalah penyakit syahwat. Dia sibuk dengan dunia. Yang nanti saya akan sebutkan tentang bahayanya cinta kepada dunia di tanda-tanda hati yang sakit. Jadi orang yang hatinya sehat itu mengutamakan akhirat. Yang perlu kita ingat, ikhwan fiddin, a'azakumullah, tujuan hidup kita adalah akhirat.